marilah kemari, janganlah tersayang. Kalau mau coba, saya goyangkan. Ditahan-tahan bang, pasti tidak tahan. Akhirnya abang mabuknya sayang. Cinta kecil tak kecil, itu ada gendang. Abang jangan bingung. Kalau saya bergoyang, jika kalau biduan tak pandai bergoyang, sama makan sayur rasa kurang garam. Juga kalau saya tak mau bergoyang, pastikan mas rasa sedikit.